mohon dijelaskan terkait jual beli salam. Insya Allah nanti ada waktunya, semoga nanti kita bisa jelaskan lebih jauh dan lebih rinci tentang hal ini, ya. Adapun sekarang ya mungkin kita menjawab dengan singkat, ya, singkat, dan mungkin di sana ada banyak masalah yang belum terjawab. Jual beli salam itu misalnya seseorang ingin membeli kepada seorang pedagang, anggap misalnya pedagang durian. Dia dari suatu daerah yang di sana banyak durian. Tapi durian akan ada pada bulan-bulan tertentu. Misalnya 5 bulan lagi. Nah, kita mengatakan kepada pedagang tersebut yang berasal dari daerah itu, saya mau beli durian dengan spesifikasi seperti ini, ya, sudah diterangkan macam duriannya, ya, seperti apa dan seterusnya. Kemudian beratnya kalau ditimbang dengan kilogram beratnya berapa? Kemudian waktunya kapan, ya? Kemudian saya beri uang, ini uangnya. Kamu ambil uangnya, nanti 5 bulan lagi ketika musimnya kamu bawa ke sini. Nah, sementara ketika itu duriannya belum ada karena belum musim. Tapi biasanya akan datang pada musimnya. Nah, itu secara global jual beli salam seperti itu. Namun insyaallah untuk lebih rincinya pada waktunya nanti insyaallah kita akan bahas tentang hal tersebut, tentang syarat-syaratnya dan lain-lain.